أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يقول تعالى ممتنا على عباده، قال الإمام السعدي رحمه الله، مات بدري مات تدور هدو بدري. الله سبحانه وتعالى berfirman mengadugrahkan kepada hamba-hambanya. Ala ibadih fi nusrihim ba'da zillah. Di dalam menolong kaum muslimin setelah dahulunya dalam keadaan zillah, hina. Wa takthiruhum ba'da al-qillah, dan memperbanyak mereka yang sebelumnya dalam keadaan sedikit. Wa yaghna'uhum ba'dal 'ailah, dan Allah memberikan kekayaan kepada orang-orang yang beriman yang sebelumnya dalam keadaan fakir, banyak kebutuhan. Wadhkuru, maka ingatlah wahai orang-orang yang beriman, إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, ketika itu kalian adalah orang yang sedikit, مُسْتَضْعَفُونَ, orang yang lemah, فِي الْأَرْضِ, di muka bumi ini, مَقْهُرُونَ, تَعْلَى حُكْمُ غَيْرِكُمْ, kalian tertekan, tertindas, di atas hukum selain kalian. تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ, kalian takut. Nah, sehingga manusia akan mempermainkan kalian, menyiksa kalian, merampok kalian, membunuh kalian, dan yang semisalnya. Ini keadaan kaum muslimin di awal-awal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ingat keadaan dulu itu, diingat. Ya, keadaan sebelumnya, supaya apa? Supaya lebih bersyukur kepada Allah. Nanti akan ditutup, la'allakum tashkurun. Supaya kalian bersyukur. Kenapa? Ya jelas, yang sebelumnya fakir Allah berikan kekayaan. Yang sebelumnya takut Allah berikan keamanan. Yang sebelumnya hina, rendah di hadapan manusia yang lainnya, Allah berikan kemuliaan. Allah angkat orang-orang yang beriman, terkhusus para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena konteks khitab yang Allah ajak bicara di sini ada para sahabat ridwanullah alaihim, untuk mengingat keadaan yang awal-awal, untuk mengingat awal-awal perjuangan dahulu. Wadhkuru, dan ingatlah, iz antum qalilun, ketika itu kalian itu sedikit, mustad'afun, ketika itu kalian rendah, hina di muka bumi, makhurun, tertindas. Nah, oleh yang lainnya. Sehingga kalian merasa takut. Nah, untuk disiksa oleh orang lain, dihinakan, dihancurkan oleh orang lain. Ingat keadaan-keadaan seperti ini, ingat. Kenapa? Nanti ditutup dengan apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Suruh diingat, ya, keadaan-keadaan, perubahan-perubahan yang sebelumnya dalam keadaan fakir, miskin, lemah, Allah berikan pertolongan. Awakum, Allah lindungi kalian. Wa ayyadakum binasrih, Allah berikan bantuan dengan pertolongannya. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah kasih rezeki kalian dengan perkara thayyibat, dengan hal-hal yang baik, yang halal. Ini harus diingat, kemenangan, rezeki yang halal, pertolongan, keamanan, kemuliaan itu dari Allah. Jangan kalian lupa diri. Ya, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberikan segalanya. Faja'alakum baladan ta'una ilaih. Allah berikan negeri yang kalian bisa berlindung di pada negeri tersebut. Allah berikan pertolongan dari musuh-musuh kalian, sehingga kalian bisa mengalahkan mereka dengan izin Allah. Allah berikan rezeki kepada kalian dari harta rampasan perang, sehingga kalian bisa kaya raya. Bisa menjadikan sebagai takasub di situ. Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli. Di antaranya adalah ghanimah. Di antaranya diberikan 6 al-ghanimah, harta rampasan perang yang sebelumnya tidak boleh, dari umat sebelumnya tidak boleh. Nah, untuk apa diingat itu, supaya apa? La'allakum tashkurun. Harus diingat nikmat Allah. Nah, anugerah dari Allah, pertolongan dari Allah, perlindungan, kekuatan, kemuliaan, semuanya dari Allah. Harus diingat itu. Allah yang memberikan semuanya kepada kalian, bukan kalian, bukan kehebatan kalian, bukan. Wah, ini semua anak. Ya, saya. Bukan. Semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia yang melakukannya, tetap Allah mudahkan. Tetap Allah berikan jalan keluar. Tetap Allah berikan kenikmatan. Tetap Allah berikan kemuliaan. Semuanya datang dari Allah. Nah, jangan sekali-kali kalian menyandarkan kenikmatan pada diri kalian sendiri. Nah, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan, ihsan yang sempurna yang Allah berikan pada kalian. Sehingga kalian harus bersyukur, menyembah kepada Allah, dan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Karena di awal-awal Islam, para sahabat banyak yang dibunuh, banyak yang dicambuk, banyak yang disiksa oleh orang musyrikin, lemah. Kisahnya Ammar bin Yasir, kisahnya Bilal bin Abi Rabah, kisahnya para sahabat yang lainnya, dalam keadaan lemah, dalam keadaan ditindas. Sehingga ketika jaya, ketika diberikan kemenangan, ketika diberikan pertolongan, ketika diberikan rezeki, kekayaan, ingat itu semua, ingat, harus diingat. Nah, semuanya ada datangnya dari Allah, bukan kehebatan kalian, bukan kepintaran kalian, bukan dari diri kalian sendiri, bukan. Semua datang dari Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti apa yang Allah ceritakan dari Qarun, dari Fir'aun dan lain sebagainya. Innama utituhu ala ilmin indi. Qarun, sungguhnya kekayaan ini, kekayaan yang dimiliki oleh Qarun, katanya, utituhu, aku dapatkan, ala ilmin indi, ya karena kepintaran saya, karena ilmu saya. Nah, ini sudah takabur, sudah melupakan Allah. Waliyadzubillah, menyandarkan kehebatan, kesuksesan, rizki, kenikmatan pada dirinya sendiri. Padahal, nah, Semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Allahul Musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.